Hanya lihat ke depan, karena jika menoleh, air mata ini akan terlihat. Memandang jauh ke depan dan membulatkan tekad, ayo melangkah ke sana. Oh,